Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah, di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa la taqfu ma laysa laka bihi ilm innas sam'a wal basar والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. Janganlah kalian bersikap, berucap, berkomentar, bermanhaj, berkeyakinan pada apa yang kalian tidak memiliki dasar ilmunya, tidak memiliki sumber dari sikap yang telah engkau perbuat, sikap yang telah engkau jalani. Jangan kalian bersikap pada apa yang kalian tidak memiliki dasar ilmu. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita ini nanti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Sikap kita, ucapan kita, agama kita, manhaj kita dan akidah kita ini semuanya nanti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla. Ikhwani fi din azzani Allah wa iyyakum, termasuk di antara perkara yang seorang tidak boleh lengah, seorang tidak boleh bermudah-mudah, agar dia tidak menjadi orang yang menyesal nanti di akhiratnya. Jangan sampai dia menjadi orang-orang yang dijelaskan oleh Allah Azza wa Jalla di dalam Al-Qur'an, tepatnya di surat Al-Furqan. Yauma ya'adzu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqul ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'ani dhikri ba'da idh ja'ani wa kana asy-syaitanu lil insani khadhula. Allah memaparkan dan menceritakan di dalam ayat yang barusan kita dengarkan kesudahan orang-orang yang menyesal. Di akhir ketika mereka tidak mampu untuk bertobat lagi di hadapan Allah. Tidak ada kesempatan lagi untuk beramal. Tidak ada kesempatan dan peluang lagi untuk memperbaiki diri. Mengevaluasi dirinya. Allah menyatakan di hari ketika orang-orang yang zalim menggigit jari-jarinya. Lalu dia mengatakan di hadapan Allah, duhai kiranya aku dahulu berprinsip, beragama, menjadikan bimbingan Rasul alaihi salatu wassalam sebagai jalanku, sebagai pedoman dalam meniti kehidupannya, sebagai bimbingan dalam dia bersikap. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Duhai celaka aku, kiranya aku dahulu tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, sebagai tempat aku berbagi, sebagai tempat aku bercurhat, berkonsultasi. Barakallahu fikum. Lam attakhid fulanan khalila. Tidak menjadikan si fulan tadi teman dekatku, guruku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da idza'ani wa kana syaitanul insani khadhul. Sungguh dia telah menjauhkan aku dari dzikrullah. Dari mengingat Allah, menjauhkan aku dari Al-Qur'anul Karim. Setelah Al-Qur'an itu datang kepadanya, penjelasan dan penegasan, burhan, penjelasan-penjelasan yang jelas, dia jauhkan aku darinya. Wa kana syaitanil insani khadula. Di antara sikap dan perilaku syaitan adalah dia mengacuhkan, membiarkan orang-orang yang telah disesatkannya. Ikhwani fid din azzani Allah wa iyyakum. Pertemanan, perkawanan yang kekal di hadapan Allah. Tali persahabatan, ikatan persahabatan yang kekal nanti di hadapan Allah adalah ketika persahabatan dan pertemanan itu diikat dengan ketakwaan kepada Allah. Selain itu, dia akan menjadi balah, menjadi musibah dan petaka nanti di hadapan Allah. Karena masing-masing orang yang dahulunya berteman, ketika di hadapan Allah mereka akan saling menghujat, saling menuduh, saling menjatuhkan, saling melemparkan tuduhan. Sebagaimana Allah Jalla wa Ala menyatakan al-akhillau yauma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illal muttaqin. Orang-orang yang saling berkasih sayang dahulu, saling bersetia kawan, ya, kemana-mana selalu bersama. Ketika ada permasalahan selalu bersama. Nantinya di hadapan Allah mereka akan saling bermusuhan. Aduun. Saling bermusuhan, saling menghujat, saling menjatuhkan, saling menyalahkan. Illal muttaqin. Kecuali mereka yang mengikatkan tali persahabatannya, tali perkawanannya, tali persaudaraannya dengan takwa Allah Azza wa Jalla. Berupaya untuk saling mengingatkan. Agar bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah, menghindar segala apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Namun fitnah demi fitnah, ujian demi ujian, semuanya itu untuk menguji iman, keyakinan, ilmu, dan manhaj kita. Fitnah yang ditimpakan oleh Allah azza wa jalla, kesemuanya itu untuk menyaring siapa di antara mereka yang jujur dalam iman, akidah, manhaj dan agamanya, dan siapa di antara mereka yang dusta dalam iman, ucapannya, prinsipnya. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan pula dalam Al-Quranul Karim, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftaru. Alif lam mim, apakah manusia itu mengira dan menyangka akan dibiarkan begitu saja? Dia mengatakan dirinya beriman kepada Allah. Dia menyatakan sebagai seorang yang beriman, sebagai seorang ahlu sunnah, seorang salafi, seorang sunni. Apakah mereka akan dibiarkan begitu saja? Mengucapkan ucapan-ucapan yang berat timbangannya di hadapan Allah. Walaqad fatanna alladziina min qablihim, sungguh telah berlalu umat sebelum mereka, diberikan fitnah demi fitnah, ujian demi ujian. Fala ya'lamannallahu alladziina shadaqu, yang dengannya Allah jalla wa ala akan mengetahui, tentunya Allah Maha tahu ya, dengan fitnah itu Allah akan mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam imannya, dalam persaksiannya, dalam ucapannya, pengakuannya, dan siapa di antara mereka yang dusta, hanya sekedar manis di bibir, hanya sekedar pengakuan belaka tanpa ada wujud aplikasi dan praktek. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fitnah yang melanda ahlu sunnah dari tahun ke tahun, dari masa ke masa, sekian orang berjatuhan dan berkelimpangan. Dahulu kita mengenal sosok ini adalah sosok yang qawi fil manhaj, kuat dalam memegang manhaj. Tapi memang fitnah itu ya, akan menguak apa yang terdapat dalam dada dan hati-hati manusia. Tanpa adanya fitnah, semua orang akan menyangka bahwasanya mereka adalah orang-orang yang mustaqim, lurus akidah, lurus manhaj. Ketika fitnah itu ditimpakan oleh Allah, diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya, baik itu fitnah yang berbentuk syubhat, yaitu fitnah-fitnah berupa kerancuan dalam memahami sebuah permasalahan din, ataupun fitnah yang berbentuk syahwat. Fitnah-fitnah berupa dorongan hawa nafsu, kecintaan terhadap permasalahan-permasalahan maksiat. Itu akan diberikan dan pasti terus fitnah itu akan melanda. Tidak akan pernah berhenti. Terus fitnah itu akan menguji hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam ayat yang lainnya, "Maka anallahu liyadharul mu'minin 'ala ma antum 'alaihi hatta yamizal khabitha minat thayyib." Allah Azza wa Jalla tidak akan membiarkan kenikmatan ada pada kaum mukminin. Yang sekarang ada pada kaum mukminin, kenikmatan apa? Kenikmatan di nikmat ukhuwah, nikmat saling bekerjasama di atas ketakwaan dan kebaikan, nikmat persatuan, nikmat persaudaraan, nikmat manhaj as-sahih, nikmat manhaj yang benar sesuai dengan tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah nikmat. Allah tidak akan membiarkan nikmat itu tetap berada di atas, di tengah-tengah kaum mukminin, sampai Allah Azza wa Jalla akan berikan mereka ujian demi ujian. Hatta yamizal khabitha minat thayyib, sampai nanti akan terpisah siapa yang jelek dalam agamanya, jelek dalam akidahnya, dalam manhajnya, dan siapa yang baik. Thayyib. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Fitnah yang terkini yang menimpa kaum muslimin, khususnya salafiyin, adalah fitnah yang dikobarkan oleh seorang yang bernama Dr. Muhammad bin Hadi, hadahullah ilal haq. Siapa yang tidak kenal dengan Muhammad bin Hadi? Dia adalah dahulu seorang ulama rujukan ahlus sunnah. Rata-rata asatidah kita adalah murid-murid beliau. Tapi lagi-lagi fitnah, ujian demi ujian akan membuktikan siapa yang benar dalam manhajnya. Bermula celaan dia terhadap para ulama yang dekat dengan Syekhuna Rabi' bin Hadi Al-Madkhali, yang mereka sebut, yang dia sebut sebagai su'fuq atau su'afiqah. Su'fuq itu artinya seorang yang tidak punya modal lalu kemudian masuk ke pasar mau berdagang. Itu artinya su'fuq. Orang yang enggak punya modal disematkan kepada para ulama, mereka-mereka yang mayoritas bergelar doktor. Sebuah celaan, syatam yang besar nilainya di hadapan Allah dosanya. Ya. Subhanallah, fitnah ini terus melanda di belahan bumi yang lainnya, menimpa di seluruh dunia. Di mana di situ ada kaum salafiyin, ya, ditimpa dengan fitnah su'afiqah ini. Termasuk diantaranya adalah di Indonesia. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Di antara jajaran duat yang terfitnah dengan fitnah ini adalah Askari hadahullah, Abu Muawiyah Askari. Salah satu pengasuh ponpes Ibnul Qayyim di Balikpapan. Juga rival yang dahulunya musuhnya dalam dakwah, yang bernama Dzul Akmal, sekarang menjadi satu. Sama-sama membela Muhammad bin Hadi hadahullah. Barakallahu fikum ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum. Tidak terkhusus juga di kota antum, kota tercinta Palembang ini, juga di antara jajaran mereka yang dahulu bersama antum semua di tengah-tengah antum ini, mengajar antum salatatil usul, ya, ajar antum durusul lughah, ya, itu pun juga terfitnah dengan fitnah su'afiqah. Ya, ini ana jelaskan agar tidak ada yang bertanya-tanya lagi. Ya, yaitu siapa? Saudara Umar Kertapati Palembang. Mungkin antum mana ya dahulu pernah ngajar antum di sini, senajat sekarang enggak ada. Maka mimbab amanah ilmiah dan mimbab ma'rifatul rijal, antum biar mengenal siapa orang-orang yang pantas untuk dijadikan tempat mengambil ilmu, siapa yang pantas untuk dijadikan tempat bergaul, bermajlis, ya. Dan ini mimbab amanah ilmiah yang harus dijelaskan. Ikhwani fiddin azzani Allah wa iyyakum, dalam permasalahan yang seperti ini ada beberapa poin yang harus kita tekankan dalam prinsip kita dalam beragama. Yang pertama, tanamkan kepada kita untuk benar-benar mencari al-haq, benar-benar mencari kebenaran, bukan pembenaran. Tanamkan pada diri kita bahwasanya kita duduk bermajlis, belajar di tempat yang sana, di tempat yang itu, niatkan untuk mencari kebenaran, bukan pembenaran. Yang kedua, hendaknya kita bersikap dengan apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam min hadithi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an fi ma rawahu Muslim anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala alaikum bis sidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wajib atas kalian untuk bersikap jujur. Jujur dalam ucapan, jujur dalam berakidah dan bermanhaj. Kenapa? fa innal birra yahdi fa inna sidqa yahdi lal bir, karena kejujuran itu akan mengantarkan seorang untuk berbuat kebaikan, mengantarkan seorang dalam kebaikan dan kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah, dan kebaikan itu akan mengantarkan seorang ke dalam jannah Allah azza wa jalla. Wala yazalur rajulu yasduqu wa yataharra as-sidq hatta yuktaba 'indallahi siddiqa. Tidaklah seorang itu bersikap jujur dalam ucapannya, dalam amalannya, dalam sikapnya, lalu dia berupaya untuk bersikap jujur, apapun kondisinya, walaupun itu pahit, walaupun konsekuensinya menimpa dirinya, dia bersikap jujur, maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikap seorang yang jujur tadi dan berupaya untuk jujur, Allah catat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dia sebagai seorang yang siddiqah, seorang yang jujur. Iyakum wal kadzib, dan waspada kalian dari dusta. Dusta itu tidak hanya berupa ucapannya saja, tapi sikapnya juga dusta, tidak sesuai dengan apa yang ada dalam hatinya. Dusta, berupaya untuk mengaburkan sebuah permasalahan. Dia tahu al-haq tapi dia tidak jelaskan. Fa innal kadziba yahdi ilal fujur, karena kedustaan ini akan mengantarkan seorang untuk berbuat al-fujur. Fujur disebutkan dengan bentuk jamak, ya, kejelekan demi kejelekan. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan kejelekan itu akan mengantarkan seorang ke dalam neraka. Wala yazalur rajulu yakdzibu wa yataharra al-kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzdzaba. Tidaklah seorang itu bersikap dusta, baik ucapannya, amalannya, sikapnya dan manhajnya, dan terus dia berupaya untuk berdusta. Berupaya dalam sikapnya untuk bagaimana caranya apa yang terdapat darinya itu tidak diketahui oleh orang. Menampakkan al-haq tapi dalam hatinya menyembunyikan kedustaan, kebatilan. Maka Allah subhanahu wa ta'ala dengan sikapnya itu tadi, sikap seorang yang dusta dan berupaya untuk bersikap dusta tadi, Allah akan catat di sisinya sebagai seorang kadzdzabah, seorang yang pendusta, tidak bisa dipercaya. Ikhwani fiddin, azani Allah wa iyyakum. Sikap ar-rajul hadha, sikap Umar, telah lama disoroti oleh para asatidah dengan sikapnya yang mumayyah, sikapnya yang lembek, kurang menegaskan atau mengkaburkan sebuah permasalahan yang hak dan yang batil. Sebuah permasalahan yang sudah jelas batil, menyikapi seorang da'i, ya, Sayyi'ul Kadzdzab Abdurrahman Dodi, ditahdzir oleh para asatidzah hafizahumullah dengan sikapnya. Tapi si rajul ini tadi berupaya untuk membela dengan mengatakan bahwa qadhiyah yakni kondisi terkait dengan dai Abdurrahman ini tadi, ya, adalah perkara yang terkait dengan akhlak, bukan manhaj. Jadi kalau akhlak itu seorang masih boleh untuk mengambil ilmu darinya, tapi kalau terkait manhaj maka tidak boleh. Ini ucapan-ucapan yang seperti ini adalah ucapan syubhat, dibantah oleh para ulama. Dari dahulu seorang ayah, seorang ibu, atau para orang tua kita, bahkan diri kita yang sekarang menjadi para orang tua, tidak rela melihat anaknya berteman dengan anak-anak yang nakal. Nakal itu kaitannya dengan akhlak apa manhaj? Hah? Akhlak. Setiap hari ganggu tetangganya, wah, melempar mercon ke rumah tetangganya. Ini kan terkait dengan akhlak. Nyolong jemuran tetangganya, ya. Nah, motor tetangganya dirusak, bannya dilepas, businya diambil. Ini kan terkait dengan akhlak. Kita tahu bahwasanya si A ini nakal, anak si A. Kita melihat anak kita main sama dia. Kemana-mana runtang-runtungnya sama si A ini tadi. Kita gak rela. Mesti kita kalau ngelihat anak kita di jalan bersama dia, langsung kita ambil tangannya, jangan main sama dia. Apa alasannya? Nakal. Duhai kiranya anak itu bisa menjawab, ya Abah, seorang itu ditinggalkan ya karena manhajnya, bukan karena akhlaknya. Ya, kalau kita mendengar dari anak kita seperti itu, ya. Kembali anaknya ini. Ya. Ya. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Sebuah statement, ya. Sebuah pernyataan-pernyataan yang tidak dibangun di atas hujjah, tapi dibangun di atas perasaan. Akhlaknya Ustaz Abdurrahman itu kan lebih mending daripada Dzul Aqmal. Lihat. Ya. Kalau kita barakallahu fikum punya sikap ya, tidak mengikuti bimbingan al-kibar, al-barakatu ma'a akabirikum, keberkahan itu bersama ulama kibar, bersama asatidah yang senior, yang sudah lama berkelut dengan dakwah ini. Mungkin kita masih main kelereng, asatidah itu sudah berdakwah. Ya. Mungkin kita suka ya, bermain-main mungkin waktu dahulu masih kecil, asatidah sudah berdakwah, menjelaskan al-haq, membantah kebatilan. Mereka ketika menyatakan si fulan tinggalkan, jangan duduk bermajelis dengannya. Ya. Kemudian disebutkan hujah-hujahnya, begini dan begitu. Sudah. Dalam rangka mengikuti nasihat dan hujah, mengikuti ittiba'u man laisa bihujjah, bilhujjah, mengikuti sesuatu yang tidak bisa dijadikan hujah, yakni selain Allah dan Rasulnya, tidak bisa dijadikan hujah, tidak bisa dibagikan pedoman. Tapi ketika itu barakallahu fikum, menjadikan dia sebagai hujah karena dia berpegang dengan hujah ilmiah disebutkan, maka ini bukan yang namanya taklid, bukan. Ya, taklid itu adalah membebek, ya, yaitu mengikuti seorang tanpa dilandasi dengan sikap yang ilmiah, gak ada hujah dan dalilnya, itu adalah taklid. Ikhwani fi din, azzani Allah wa iyyakum. Qadhiyah Abdurrahman Dori dibela oleh Umar. Ya, akhirnya dinasehati. Walhamdulillah rujuk dia dari ucapannya. Subhanallah, tapi dia masih menjalin komunikasi. Ya. Menjalin komunikasi, bahkan menyalahkan saudara-saudaranya, ikhwanuna, yang berupaya menasehati dia, ya, mengangkat permasalahan ini ke asatidah agar asatidah itu menasehatinya. Nah, menjuluki mereka dengan orang-orang yang tajassus, mencari-cari kesalahan, padahal gak perlu dicari kesalahan itu. Sudah ada. Tinggal mencomot aja, oh ini. Atau bahkan kesalahan-kesalahan itu disebarkan. Akhirnya kita jadikan hujah ini. Barakallahu fikum. Akhirnya terjatuh lagi. Dinasehati lagi. Ya, dinasehati, diingatkan. Dan subhanallah, akibat sikap tamyi ini tadi, sikap lembek tidak menjelaskan yang hak adalah hak, yang batil adalah batil, dijadikan payung oleh orang-orang yang punya kepentingan dalam dakwah ini. Siapa mereka? Yaitu mereka-mereka yang dahulunya aktif di salah satu tempat yang mau dijadikan sentral dakwah di Palembang, yaitu di Talker, Talangkrama. Orang-orang yang ada di sana, semisal Zaid, Abu Yahya alias Miduris, barakallahu fikum, memanfaatkan kelembekan orang ini untuk melegalkan dan melancarkan, barakallahu fikum, keinginan-keinginannya dalam dakwah. Sehingga muncullah majelis ta'lim di Talang Jambi. Sebagai pengisinya adalah seorang yang ditahdir oleh Dzul Akmal. Ditahdir oleh Dzul Akmal itu ditahdir. Yaitu Abu Hammam Rahmat Pekanbaru. Barakallahu fiik. Dan parahnya, kegiatan tersebut juga didukung oleh sekian asatidz yang ada di Palembang ini. Dan mereka juga rujuk dari kesalahannya ketika itu. Ikhwani fiddin azanallahu wa iyyakum, kalau antum mengikuti jalsah demi jalsah, peristiwa demi peristiwa, itu bertahap. Bertahap. Kita dibimbing oleh para asatidz, hafizahumullah, masya Allah, mereka murabbi, ya ikhwan. Mereka adalah pembina, pembimbing kita. Tidaklah bersikap mereka kecuali dengan hujjah. Tidaklah mereka bersikap kecuali dengan ar-rahmah, bil-hikmah, wal-ma'idhatil hasanah, dinasehati. Musyawarah. Ketika ada sikap, baru kemudian disikap. Mungkin antum pernah jalsah bersama Al-Ustadzuna Luqman Ba'abdu Hafizahullah di rumah belajar Banat. Nah, di situ asatidz ingin dengan pandangannya yang jauh ke depan, berbeda dengan kita, ingin menyatukan ukhuwah ikhwan salafiyin yang ada di Palembang ini agar bersatu padu, meramaikan kajian Ahlus Sunnah, sehingga kajian-kajian yang sempat diadakan dahulu diharapkan untuk diberhentikan, kemudian disatukan jadi satu. Agar apa? Agar ukhuwah ikhwah itu tampak, terwujud, terjalin. Sehingga sempat dulu di mungkin kajian yang di PDAM, masih ingat itu disatukan di Telkom. Kajian yang di Talang Ramat disatukan di Telkom. Apa fungsinya? Untuk merajut ukhuwah ikhwan salafi dengan pengajar yang bergantian. Tapi memang hati tidak bisa dibohong. Wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun. Allah akan mengeluarkan segala apa yang terdapat dalam hati yang dahulu disembunyikan. Akhirnya dilanggarlah kesepakatan itu. Muncul fitnah Talang Jambi. Umar bermain di situ sebagai adminnya, motornya. Tidak lama setelah itu muncul ucapan-ucapan terkait fitnah Muhammad bin Hadi. Ini yang terkini, yang sampai terakhir ini di tahun 2018 itu gejolak ukhuwah ikhwah tercabik-cabik. Dikarenakan apa? Dikarenakan sikap tamyiz. Nah, dengan pernyataannya, mungkin antum sebagian belum mendengar, yang ketika pernyataan-pernyataan yang disebutkan oleh beliau ini tadi, ketika dihadapkan kepada asatidz, ini ucapan-ucapannya, ya Ustaz. Mereka mengatakan ini ucapan ini bukan sekedar syubhat, tapi ucapan yang berbahaya dan sangat mengerikan. Apa itu ucapannya? Dia mengatakan bahwa kita berdakwah sekarang ini ibaratnya dakwah, kita diperintah untuk memegang bendera. Kamu benderanya apa? Hijau. Kamu benderanya merah. Aku biru. Kamu harus ikut biru. Kalau enggak sama benderanya, akan ditahdir. Ini ucapan dia. Jadi kita sekarang ini ibarat memegang bendera. Kalau kita bendera enggak sama, akan disikapi, akan dijauhi, akan ditahdir, dan yang lain. Ucapan-ucapan yang global, maksudnya apa ya? Barakallahu fikum. Sebenarnya ucapan ini telah diucapkan oleh seorang hizbi yang bernama Ali Hasan Al-Halabi. Ali Hasan Al-Halabi, seorang hizbiyin. Nah, dengan statementnya ya, bahwa seorang itu tidak harus mengikuti manhaj yang dianut atau pendapat yang dianut oleh orang lain dengan istilah ilzam. Nah, tidak mengharuskan aku untuk ikut kamu. Barakallahu fikum. Kalau ini kata-kata ini dijadikan prinsip secara global seperti ini, ya memang dalam prinsip-prinsip yang bukan terkait dengan manhaj, silakan. Misalnya saya suka nasi goreng, antum suka mie goreng, ya. Saya nggak boleh maksa kamu, kamu harus nasi goreng. Nggak, pokoknya aku mie goreng, nasi goreng. Kamu nggak berhak untuk maksa aku, ah seperti ini, silahkan. Ya. Tapi kalau terkait dengan manhaj ahlus sunnah, ya, semua orang harus sepakat. Kita dilarang bermajlis dengan ahlul ahwa, ahlul bid'ah. Menjalin bersama mereka dalam dakwah. Ini prinsip, harus ini. Ketika ada seorang terjatuh ke dalamnya, diingatkan, diingatkan, gak bisa, tetap diingatkan, gak bisa, diingatkan, gak bisa. Ya sudah, disikapi. Kenapa? Untuk membersihkan agama ini, agar tidak rancu. Ya. Agar tidak rancu, umat tidak tertipu. Nah, sehingga kita berhak menyatakan dia bukan bagian dari kami. Dia tidak menempuh jalan yang ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya serta para salaf. Nah, ikhwani fid din azzana Allah wa iyyakum. Nah, yang seperti ini boleh, harus mengilzam. Ya. Jangan disamakan dengan kasus nasi goreng dan mie goreng tadi. Nah. Syubhat yang kedua yang diucapkan oleh saudara kita Umar, hadahullah, semoga Allah kembalikan dia ya ke jalan al-haq. Dia menyatakan bahwa terkait permasalahan fitnah Muhammad bin Hadi adalah fitnah yang biasa-biasa saja, hanya di Indonesia yang dibesar-besarkan. Asatidzah ketika mendengar ini, ha? Hanya di Indonesia dibesar-besarkan. Fitnah ini melanda alam, kata Syekh. Syekh Robi menyatakan seperti itu. Fitnah Muhammad bin Hadi ini menimpa seluruh alam yang ada di dunia ini. Dan fitnah ini sudah berlalu 2 tahun yang lalu. Kemudian dia nyatakan lagi. Bahwasanya fitnah Muhammad bin Hadi ini adalah fitnah yang biasa, yang wajar. Karena ibarat seorang guru yang mencela muridnya. Seorang guru yang mencela apa? Muridnya. Misalnya kamu sekolah dulu dicela oleh gurunya. Kamu ini gak pinter. Wajar kan? Wajar. Kalau sekarang murid mencela gurunya gimana? Hah? Murid mencela gurunya gimana? Kurang ajar kan? Muhammad bin Hadi mencela gurunya, yaitu Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali. Syekh Rabi itu sudah tua. Ya. Barakallahu fikum. Syekh Rabi itu dikelilingi orang-orang yang penuh dengan syubhat dan yang lainnya. Semakna dengan itu. Dikatakan oleh saudara kita Umar bin Hadi apa? Hal yang wajar fitnah itu. Mencela, ibarat guru mencela murid. Subhanallah. Kalau ini prinsip-prinsip dia ini diterapkan, ya. Prinsip-prinsip dia ini diterapkan. Kenapa asatidz di antara al-Ustadz Muhammad Afifuddin ketika disodorkan ini loh ucapannya. Wallahi kalau prinsip ini diterapkan satu aja ambil, ini akan menghilangkan upaya para ulama untuk membantah kebatilan. Ketika kita membantah kebatilan Muhammad bin Hadi, adahullah, kita bantah kebatilannya, sudah. Fitnah ini biasa sebenarnya. Cuma di Indonesia dibesar-besarin. Sudah, ini perkara yang wajar. Ibarat seorang guru mencela murid. Luar biasa. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Ini permasalahan yang tidak bisa dibiarkan ya. Kadang-kadang seorang itu merasa, masa sekejam itu salafi, masa itu ajaran salafi, ya. Orang yang lemah lembut seperti itu, ya. Lemah gemulai, ya. Nah, kok disikapi seperti itu? La ikhwan, walin, sikap lemah lembut itu tidak menafikan apa? Al-qiyam bil-haq, menjelaskan kebenaran. Wa iqamatil hujjah, dan menjelaskan dengan hujjah. Tidak menafikan itu. Lemah lembut, ya. Tidak menafikan ketika dikatakan, Ustaz itu bagaimana dengan kondisinya Ustaz Fulan? Oh, yes, biasa. Ambil yang baik-baik, tinggalkan yang jelek-jelek. Oh, ini berbahaya. Bagaimana seorang itu bisa mengambil yang baik-baik dan yang jelek-jelek? Berarti dia lebih pintar dari Ustaznya. Bisa memilah dan memilih. Oh ini yang diucapkan Ustaz ini jelek, gak usah diambil. Oh ini yang baik. Ya. Ya. Terkadang orang kan sok begitu. Sudahlah, saya yang penting duduk kemana-mana. Ada kajian, saya ikuti. Kajian di sana, saya ikuti. Tabligh diikuti. Zuhri diikuti. Hizbi Ikhwani diikuti. Sufi diikuti. Ya. Apa prinsipnya? Yang bagus-bagus diambil, yang baik-baik diambil, yang jelek-jelek ditinggal. Kok tahu kamu kalau itu baik, itu jelek? Eh, berarti antum lebih pintar daripada si da'i tadi. Ya, bisa memilih dan memilah, ini baik, ini yang jelek. Ya. Ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Tidak seperti itu, ahli sunnah. Ketika dia ada perkara yang batil, dibantah kebatilan itu, dijelaskan bahwasanya ini batil. Tapi ketika kebatilan itu dibiarkan, ya, berlalu begitu saja, nah ini yang sangat berbahaya. Maka di situ tidak ada upaya amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, berbahaya ini. Sudah tahu batil tapi dibiarkan. Dan ini di antara ciri khas agamanya al-Yahud wan Nasara. Kanu la yatanahauna an mungkarin fa'aluh, labisa ma kanu yaf'aluh. Mereka, al-Yahud wa Nasara, mereka tidak saling mencegah kemungkaran yang mereka lakukan. Sungguh jelek perilaku mereka ini. Ikhwan fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Maka kelemah lembutan itu tidak menafikan apa? Iqamatul hujjah. Parahnya ketika dikatakan atau ketika ada seorang yang bertanya kepada sang ustadz ini tadi, dalam tanda kutip, ya ustadz, dalam kita menyikapi fitnah sekarang yang terjadi, fitnatul askari dan fitnah Muhammad bin Hadi, apa nasihat antum? Ya. Nasihat ana, antum ikuti bimbingan ulama kibar dan asatidzah kibar. Bas. Itu aja. Ikuti bimbingan siapa? Ulama kibar dan asatidzah kibar. Si ikhwah ini bingung. Ulama kibar dan asatidzah kibar. Apa sih ulama kibar itu? Bingung. Apa artinya ulama kibar itu? Abu Thalib. Ulama yang besar gimana maksudnya? Hah? Ulama senior. Siapa ulama senior itu? Ya. Terus apa lagi? Hah? Syaibin. Apa lagi? Syaibul Bukhari. Jelas kan? Si ikhwan ini enggak tahu siapa ulama kibar. Ulama kibarnya ada enggak tahu. Apalagi bimbingannya. Antum lihat ya. Ya. Barakallahu fikum. Asatidzah kibar itu siapa asatidzah kibar? Kibar itu artinya besar dalam konteks jamak. Kabir kibarun. Masih ingat ya? Besar. Besar apanya? Badannya. Badannya kibarnya. Ya. Nah, padahal asatidzah itu enggak mau disebut apa? Kibar. Enggak mau. Apa bimbingan mereka? Sebutkan ya Ustaz. Bimbingan ulama kibar, siapa ulama kibarnya? Sebutkan bimbingannya. Jangan membuat orang rancu, bingung. Nah, ikhwani fiddin, azzani Allah wa iyyakum. Terjelaskan fitnah ini begini, ini yang benar, ini yang salah, ini dan sebagainya. Ini sekarang bimbingannya Syarabi seperti ini dan seperti itu. Demikian, tunjukkan. Nah, oh enggak, ini banyak orang-orang baru. Jadinya gak dijelaskan. Ya, ketika itu, besoknya, minggu depannya, sebulan kemudian, gak dijelaskan juga. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini kitmanul ilmi, menyembunyikan ilmu, berbahaya. Ikhwani fiddin, azzanallahu wa iyyakum, sehingga terus berlalu fitnah ini. Nah, karena waktu sudah isya, insyaallah kita lanjutkan ba'dal isya bismillahirrahmanirrahim taala. Kita cukupkan subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.